Fathul Iman dimanapun Anda berada saat ini, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda secara langsung kajian dari pembahasan tafsir Al-Quranul Karim bersama Al-Ustaz Abdullah Zain M.A. Hafizhahullahu Ta'ala. Langsung dari Masjid Agung Purbalingga, Jawa Tengah, kita akan simak bersama. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang sangat cerah ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para hadirin dan hadirat beserta pendengar Radio Roja di Jakarta dan sekitarnya, Radio As-Sunnah FM di Cirebon, dan juga Radio Nashr Sunnah di Madiun yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki pembahasan tentang ayat ini atau ayat yang akan kita pelajari pada hari ini, kita akan sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu. Pertanyaan yang pertama, pada pertemuan yang telah lalu kita membahas pengobatan islami untuk korban sihir. Pertanyaan pertama, bolehkah mengobati sihir dengan sihir dan kenapa? Bolehkah mengobati sihir dengan sihir dan kenapa? Tidak boleh, karena dengan kita mengobati sihir menggunakan sihir serupa, sama saja kita mendukung apa? Mendukung tukang sihir. Bagus. Kemarin udah dapat buku apa? Yang mana? Yang apa? Yang zikir. Oh ya, udah. Ini yang ini sekarang. Pertanyaan yang kedua, saat itu kita bahas bahwasannya atau ada dua di antara sekian banyak pengobatan sihir yang Allah Ta'ala ajarkan dalam Al-Quran maupun sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah ruqyah syar'iyah. Yang kedua adalah apa? Memusnahkan media sihir. Apa yang dimaksud dengan ruqyah syar'iyah? Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan zikir-zikir yang diajarkan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan yang ketiga, Al-Quran adalah obat. Apa dalilnya dari Al-Quran? Al-Quran adalah obat. Apa dalilnya dari Al-Quran? Surat apa? Ayat berapa? Ya. Surat Al-Isra ayat 82. Bagus. Monggo. Pertanyaan terakhir, bukunya agak tebal ini. Kemarin kita sudah menyebutkan beberapa adab orang yang ingin meruqyah. Dan kita saat itu sudah bahas bahwasanya ruqyah itu bukan monopoli siapa? Kiai, bukan juga monopoli apa? Ustaz. Setiap orang yang beriman bisa untuk meruqyah. Hanya saja seyogyanya dia memperhatikan adab-adabnya. Saya saat itu sebutkan ada tiga adab. Siapa yang bisa menyebutkan tiga-tiganya? Ya. Khusyuk, berusaha memahami, dan penuh keyakinan. Bagus. Monggo. Silakan. Memusnahkan media sihir dengan cara apa? Ini pertanyaan gak ada hadiahnya nih. Dengan cara apa memusnahkan media sihir? Dengan cara dilepas dulu apanya? Buhul-buhulnya, kemudian sambil dibacakan ayat-ayat Al-Quran, kemudian dia apa? Kemudian dipendam sebagaimana yang dipraktikkan oleh Ali bin Abi Thalib, diceritakan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pembahasan tentang ayat yang terakhir dari surat Al-Falaq. Bunyinya apa? Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang apa? Hasad. Tatkala dia hasad, tatkala dia mendengki. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan atau keburukan orang yang dengki atau hasad ketika dia sedang mendengki. Ini adalah merupakan hal yang keempat yang kita diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk memohon perlindungan kepada Allah Jalla wa Ala dari keburukannya, yaitu hasad. Kenapa hasad atau pembahasan tentang hasad diletakkan langsung setelah pembahasan tentang sihir? Ayat yang keempat bicara masalah apa? Sihir. Ayat yang kelima bicara masalah apa? Hasad. Kenapa kok beriringan pembahasannya? Kenapa? Karena ada kaitannya. Apa kaitannya? Ada korelasi antara hasad dengan sihir. Apa korelasi antara keduanya? Orang melakukan sihir karena dia iri. Betulkah? Iya. Ini yang pertama. Rata-rata orang yang iri, dia akan menempuh jalan sihir untuk memusnahkan nikmat yang dirasakan oleh orang yang dia dengki. Dengan asumsi, dengan sihir tersebut, maka nikmat yang ada dalam diri orang yang dia dengki ini akan lenyap. Ini yang pertama. Ada korelasi yang kedua. Yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya antara sihir dengan hasad ini mirip dari satu sisi. Siapa yang tahu kira-kira? Apa letak kemiripan antara hasad dengan sihir? Regu C. Regu A tadi udah jawab ini. Nah, apa kemiripan antara sihir dengan hasad? Sama-sama? Sama-sama dosa? Waduh, mudah sekali kalau kayak gitu. Kata para ulama, kemiripan antara sihir dengan hasad, kedua-duanya itu sama-sama menimbulkan bahaya dengan cara yang tersembunyi. Gak terlihat. Ya, dua-duanya sama-sama menimbulkan bahaya buat si korban, tapi dengan cara yang sama-sama tidak apa? Sama-sama tidak terlihat alias tersembunyi. Pertama kita akan bahas apa itu hasad. Apa hasad? Dengki. Dengki itu apa? Iri. Ini justru jawaban jenengan ya. Apa itu hasad? Tidak senang melihat orang lain senang. Itu saja. Senang kalau orang lain susah. Senang melihat orang lain susah. Susah melihat orang lain senang. Ini definisi yang dibawakan oleh siapa ini? Hasad, kata para ulama, adalah berharap lenyapnya kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Hasad adalah apa? Mengharapkan nikmat yang dimiliki oleh orang lain apa? Lenyap. Atau berkeinginan agar orang lain tidak mendapatkan nikmat. Kalau yang pertama, nikmatnya sudah ada dalam diri orang yang dia iri supaya hilang. Kalau yang kedua, ini belum sampai ke orang itu. Misalnya melihat temannya itu cuantik misalnya. Ini sudah dapat nikmat. Nah, dia pengen agar apa? Agar temannya ini misalnya kecelakaan. Sehingga mukanya rusak jadi tidak apa? Cantik. Nikmat itu hilang. Atau nikmat itu belum datang. Misalnya temannya lagi daftar jadi PNS. Dia pengen sekali agar temannya ini enggak apa? Enggak diterima. Enggak diterima jadi apa? Jadi PNS. Sehingga selalu menjadi CPNS. Enggak cuma PNS. Dia, supaya dia pengennya saudaranya ini tetap apa? CPNS terus. Enggak jadi apa? PNS-PNS. Dan yang namanya kenikmatan ini bisa jadi bersifat duniawi, bisa jadi bersifat ukhrawi. Ya. Kalau sifatnya duniawi kayak tadi, misalnya cantik, kaya, pekerjaan, jabatan. Kalau yang bersifat ukhrawi, contohnya kayak apa? Pinter dalam ilmu agama. Ya. Iri melihat orang lain apa? Pinter dalam ilmu agama. Iri melihat orang lain rajin dalam beribadah. Sehingga dia ingin agar orang tersebut tidak lagi rajin ibadah. Dan hasad adalah merupakan sifat yang sangat tercela. Bahkan dikategorikan oleh para ulama merupakan dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau mewanti-wanti, la tahasadu. Janganlah kalian itu saling iri. Kata Imam Al-Qurtubi, dosa yang pertama kali dilakukan di langit dan dosa yang pertama kali dilakukan di muka bumi adalah dosa apa? Hasad. Dosa yang pertama kali dilakukan di langit dan dosa yang pertama kali dilakukan di bumi adalah hasad. Di langit siapa? Iblis. Kenapa iblis enggak mau sujud kepada siapa? Adam alaihissalam. Karena apa? Iri. Kenapa kok yang disuruh untuk sujud kok ana, bukan dia? Iri sama Adam alaihissalam. Akhirnya dia enggak mau apa? Sujud. Dan dosa yang pertama kali dilakukan di muka bumi adalah apa? Iri juga. Siapa? Qabil dan Habil. Kenapa Qabil membunuh Habil? Kenapa? Karena iri. Persembahan atau kurban yang dipersembahkan oleh Qabil tidak diterima, sedangkan persembahan yang dipersembahkan oleh Habil apa? Diterima. Iri dia. Sampai akhirnya dia tega untuk membunuh apa? Saudaranya sendiri. Hasad adalah merupakan sifat yang ada dalam tabiat dasar manusia. Hasad ada dalam tabiat dasar manusia. Berarti kita sebenarnya juga memiliki potensi untuk apa? Hasad. Kenapa kok manusia memiliki tabiat dasar bersifat hasad? Kenapa? Kenapa kira-kira? Karena selalu diganggu oleh iblis. Ada jawaban lain? Nafsu. Berarti nafsu itu enggak boleh. Kita sudah jelaskan dulu, nafsu ada yang boleh. Jawabannya, karena manusia itu memiliki karakter tidak suka kalau diungguli oleh apa? Sesamanya. Ya, makanya kalau misalnya di kantor sama-sama apa? Karirnya bareng-bareng, kok tahu-tahu temannya itu apa? Lebih cepat. Seneng enggak? Seneng enggak? Masa seneng? Masya Allah kalau seneng itu. Luar biasa itu. Atau dagang sekarang di pasar. Ya. Kalau dagang sama-sama dodolan lombok ya padanya. Siji laris, siji ora. Priwe, seneng? Hah? Seneng enggak? Manusia itu bertabiat dasar. Enggak suka kalau diungguli oleh orang lain. Makanya dia akan berusaha agar keunggulan orang lain itu hilang, sehingga orang lain itu di bawah dia atau minimal sejajar dengan dia. Hanya saja manusia itu sangat beragam dalam menyikapi sifat hasad. Kata para ulama, ada 3 kelompok. 3 jenis manusia dalam menyikapi perasaan hasad di dalam dirinya. Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang berusaha untuk melenyapkan kenikmatan yang ada dalam diri saudaranya. Ketika melihat saudaranya dagangannya lebih laris, dia berusaha bagaimana caranya supaya nikmat yang sedang dirasakan oleh saudaranya ini hilang. Dengan cara apa? Dengan cara melancarkan perkataan atau perbuatan jahat. Perkataan jahat misalnya apa? Fitnah. Ya, dengan menyebarkan pada orang-orang. Ketuli anu dagangannya laris, anu sebabe nganggo apa? Nah, padahal sebenarnya enggak. Padahal sebenarnya apa? Enggak. Atau misalnya kita yang lihat teman kita naik karir ya. Kemudian kita menyebarkan isu negatif. Si anu kayak itu nih. Karirnya cepat karena dia itu pakai apa? Pakai duit. Padahal sebenarnya tidak. Dia ingin agar kenikmatan yang dialami oleh saudaranya ini hilang. Sehingga dia melancarkan ucapan jahat atau perbuatan apa? Jahat. Perbuatan jahat caranya pergi kemana? Ke dukun misalnya. Agar orang yang dia iri atau dia dengki itu nikmatnya hilang. Dan manusia jenis pertama ini bisa lagi dibagi menjadi 2. Orang jenis pertama adalah orang yang berusaha untuk memindahkan nikmat itu dari orang lain ke dalam dirinya. Misalnya ada posisi di suatu departemen misalnya. Katakanlah posisi A sebagai kepala bidang misalnya. Dia berusaha menjatuhkan kepala bidang tersebut agar dia apa? Naik ke jabatan itu. Ini orang jenis apa? Pertama, pengin agar kenikmatan yang sedang dialami atau dinikmati oleh saudaranya berpindah kepada dia. Ini jenis pertama. Jenis yang kedua, enggak. Dia itu targetnya cuma ingin apa? Orang tersebut jatuh dari jabatannya. Itu tok. Enggak ada keinginan agar kenikmatan itu berpindah ke dalam dirinya. Lebih jahat yang mana? Dua-duanya jahat. Cuma lebih jahat yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua apa yang pertama? Yang pertama kenapa kok yang pertama lebih jahat? Dosanya 2 kali. Oh gitu ya. Orang yang pertama dapat keuntungan gak? Dapat keuntungan. Orang yang kedua dapat keuntungan gak? Lebih jahat yang mana? Lebih keterlaluan yang mana? Yang kedua. Kenapa? Karena yang orang yang kedua ini dia enggak mendapatkan apa-apa. Dia itu cuma semata-mata apa? Iri, dengki, hasad. Priwetarane wong kae ilang nikmate. Itu saja. Kalau orang yang pertama dia masih mending meskipun sama-sama jahat ya. Orang yang masih mending, dia akan mendapatkan keuntungan. Orang yang kedua tidak mendapatkan keuntungan. Maka kata para ulama, golongan yang kedua ini lebih jahat daripada golongan yang pertama. Ini jenis pertama. Jenis yang kedua, dalam menyikapi hasad, ada sekelompok orang yang ketika hasad, dia tidak menindaklanjuti hasad itu dengan kejahatan. Tapi dia berusaha untuk memendamnya di dalam apa? Hati. Jadi enggak pernah dia itu mewujudkan rasa hasadnya itu dengan perbuatan nyata, enggak pernah. Enggak memfitnah, enggak pergi ke dukun. Pokoknya hanya sekedar apa? Disimpan di mana? Di hati. Ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga. Orang yang ketiga adalah orang yang ketika muncul rasa hasad di dalam dirinya, dia berusaha untuk menghilangkannya. Caranya bagaimana? Caranya dengan berbuat baik kepada orang yang dia iri. Berbuat baik kepada orang yang dia dengki. Bisa orang? Hah? Iri sama orang, benci sama orang, ngobatinnya kepriwe? Berusaha untuk berbuat baik kepada orang tersebut. Dan orang yang seperti ini adalah orang yang imannya paling tinggi di antara orang-orang yang tadi disebutkan. Bukan hanya berbuat baik, bahkan mendoakan. Ya. Mendoakan ya Allah, semoga Pak Anu jabatannya tetap langgeng. Semoga tanggaku sing dodolan Lombok pada-pada lagi untung-untungnya tetap apa? Tetap akeh. Itu golongan yang keberapa? Yang ketiga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman min syarri hasidin. Dari keburukan atau kejahatan orang yang hasad. Di dalam ayat ini, hasad itu disifati buruk. Dan pelakunya dikatakan jahat. Apa iya hasad itu buruk? Nah, benar gak hasad buruk? Buruk gak? Buruk. Kenapa buruk? Karena? Loh iya, hasad itu buruk. Tapi kenapa kok hasad itu buruk? Karena merugikan orang lain. Itu saja. Apa? Ada kebaikannya. Pertanyaan saya adalah, kenapa hasad itu buruk dan pelakunya itu dikatakan jahat. Kenapa? Satu, orang yang hasad dia itu telah menggugat Allah. Orang yang hasad telah apa? Menggugat Allah. Wah, kok bisa Ustaz? Medeni teman Ustaz. Kenapa orang yang hasad konsekuensinya dia menggugat takdir Allah? Karena orang yang hasad seakan dia telah protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Protes apa? Kenapa kok si fulan dapat apa? Nikmat dan saya apa? Enggak dapat. Yang memberi nikmat kepada fulan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak memberi nikmat kepada Anda itu siapa? Allah. Berarti kalau misalnya Anda itu hasad, iri, dan berusaha untuk melenyapkan nikmat dari saudara Anda, sama saja Anda itu telah menggugat takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar sekali seandainya hasad itu adalah dosa apa? Dosa besar. Dan hal ini sudah diisyaratkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Quran. Surat An-Nisa ayat 54. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah mereka itu akan iri kepada manusia atas karunia yang telah Allah berikan kepadanya? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah orang-orang itu akan iri kepada orang lain lantaran Allah memberikan nikmat kepada dia? Jadi ketika seseorang itu iri melihat temannya itu lebih ganteng, melihat temannya itu lebih kaya, melihat temannya itu lebih pintar, melihat temannya itu jabatannya lebih tinggi, sama saja Anda telah memprotes apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang ajar enggak orang seperti itu? Hah? Menggugat, kok menggugat siapa? Allah. Kalau misalnya Anda yang protes kepada keputusan hakim yang adil, dia akan apa? Dicaci maki. Nah, misalnya ada kasus, hakimnya sudah menentukan dengan keputusan yang adil, ya, menurut manusia. Kok kemudian yang dihukum ini gak terima, banding. Pasti banyak orang yang protes, ini orang gak tahu diri, sudah dikasih hukuman yang adil, gak apa? Gak terima. Ini padahal seadil-adilnya apa? Manusia. Ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah memberikan kepada fulan suatu nikmat dan tidak memberikan nikmat itu kepada Anda, ini adalah keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Anda tidak terima dengan apa yang diputuskan oleh Allah? Ini kenapa kok hasad itu sifat yang sangat apa? Buruk. Karena apa? Orang yang hasad telah apa? Menggugat takdir apa? Allah. Yang kedua, orang yang hasad itu telah menyiksa dirinya sendiri. Orang yang hasad telah apa? Menyiksa dirinya sendiri. Kalau misalnya kita ngelihat ada orang mukul-mukul dirinya sendiri, kita katakan orang ini apa? Hah? Orang sehat buruk, jahat. Ngapain dia menyakiti dirinya sendiri? Orang yang hasad, dia itu telah menyakiti dirinya sendiri. Kenapa? Kenapa? Karena orang yang hasad itu hidupnya tentrem enggak? Enggak. Hatinya nyaman enggak? Enggak. Hatinya selalu apa? Panas. Hatinya selalu apa? Panas meskipun hujan turun apa? Deras. Delong tanggane tuku kulkas, pintu dua, meriang. Loh apa hubungane? Dong tanggane tuku kulkas pintu dua kok dia meriang. Ngelihat tetangganya beli motor baru. Motor dia itu motor ya Astrea Grand tahun pirambo. Ngelihat tetangganya beli motor baru. Sekarang yang baru apa sekarang? Belum keluar ya? Ya apa ya Siki ya? Scoopy apa ya? Sing paling anyar apa ya? Langsung panas hatinya. Padahal saat itu musim dingin. Padahal saat itu musim apa? Musim dingin. Tapi hatinya apa? Panas. Kebalikannya, orang yang tidak memiliki atau tidak bersifat dengki, dia itu hatinya apa? Adem. Meskipun lagi musim apa? Musim panas. Walaupun kemarau, hatinya tetap adem. Tanggane arep tuku mobil anyar, arep bangun umah anyar, arep nikah maning. Santai saja dia. Dia enggak merasa panas, adem-adem saja. Jadi orang yang memiliki sifat hasad, dia itu telah menyiksa dirinya sendiri. Dan hasad itu tidak akan pernah bisa menghalangi nikmat Allah atas seorang hamba. Jadi sebesar apapun sifat hasad Anda kepada orang lain, ketahuilah sifat tersebut tidak akan pernah bisa menghalangi turunnya nikmat Allah kepada orang itu. Misal, kayak tadi misalnya. Iri sekali. Pengen agar si fulan itu daftar PNS. Enggak apa? Enggak diterima. Iri sekali. Dia pikir dengan iri itu, lantas temannya itu enggak berhasil jadi apa? PNS. Enggak mungkin. Ya. Rasa iri tidak akan menghalangi nikmat yang sudah Allah takdirkan. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih, dan hal itu juga dinyatakan oleh Imam Ibnu Rajab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'lam annal ummah, ketahuilah wahai umatku, seandainya seluruh manusia ijtama'u ala an yadhurruka bi syai'in, seluruh manusia mereka bersatu padu untuk mencelakakan dirimu, lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik, mereka tidak mungkin bisa mencelakakan kalian kecuali dengan sesuatu yang telah ditakdirkan oleh siapa? Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bo orang sendunya, orang satu dunia itu mau menghalangi Anda untuk jadi PNS. Kalau Allah sudah menakdirkan Anda jadi PNS, gak mungkin mereka bisa apa? Menghalangi. Bo orang berusaha menghalangi supaya anak jenengan itu gak lulus apa? UMPTN. Karena saking irinya berusaha nembus ke sana, nembus ke sini, ke dosen, ke rektor. Kemudian ke dekan agar si fulan anaknya fulan ini enggak lulus UMPTN, sampai nembus ke direktorat, ke dirjen dan sebagainya. Kalau Allah sudah menakdirkan orang tersebut lulus, dia pasti akan apa? Lulus. Orang yang iri itu hanya menyiksa apa? Dirinya sendiri. Yang ketiga, iri itu buruk karena orang yang hasad sejatinya dia sedang berusaha mengeluarkan iman dari hatinya. Orang yang iri, orang yang hasad sejatinya dia sedang berusaha apa? Mengeluarkan iman dari hatinya. Ini jahat enggak ini? Orang pengen iman masuk ini malah apa? Dikeluarkan. Kok bisa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban dan Syekh Al-Albani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin, dua hal tidak akan bertemu di dalam hati seorang hamba. Ada berapa? Dua hal tidak akan bertemu dalam apa? Hati seorang hamba. Al-iman wal hasad. Iman dan hasad. Enggak akan apa? Enggak akan ketemu. Jadi kalau iman masuk, hasad apa? Keluar. Kalau hasad masuk, iman keluar. Ora gelem apa? Ora gelem ketemu. Aduh, Ustaz, berarti iman kita ini masih gimana, Ustaz? Ya iya, pancen. Ya. Jadi jangan dipikir kalau orang itu sudah sholat, sudah puasa, wis ngaji, imannya terus jadi kayak Abu Bakar. Oh, masih jauh. Ya. Kita masih perlu untuk membersihkan hati-hati kita dari penyakit hasad, penyakit iri, penyakit dengki, penyakit takabur. Yang namanya iman itu bukan hanya amaliyah, ibadah yang sifatnya amaliyah lahiriah yang kelihatan, enggak. Yang lebih berat dari itu adalah bagaimana kita membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit tersebut. Jadi kalau misalnya kita memasukkan hasad ke dalam hati kita, berarti kita sedang mengusir iman dari dalam hati kita. Dan kalau kita ingin iman itu masuk ke dalam hati kita, buang sifat apa? Hasad dari dalam hati kita. Hasad ada yang diperbolehkan. Hasad ada yang apa? Diperbolehkan. Wah, kewulangan kangen di maning iki. Kawit mau jadi hasad elek kok siki malah hasad apa? Oli. Ah, ada yang tahu hasad yang diperbolehkan itu hasad yang kayak gimana? Hasad dalam kebaikan, maksudnya gimana? Nah, iri pengen apa? Pinter ngaji gitu. Ada jawaban lain? Nggih. Okay. Bagus sekali. Ini hadiahnya seharusnya 100 ini. Cuman hadiahnya habis nih. Minggu depan insya Allah. Bagus sekali. Hasad yang diperbolehkan adalah berharap. Iri kepada kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Dan berharap agar dia memiliki kenikmatan yang serupa. Tanpa harus nikmat itu lenyap dari apa? Orang lain. Itu hasad yang diperbolehkan. Kalau hasad yang enggak boleh tadi apa? Berharap nikmat itu apa? Hilang. Kalau ini enggak. Ngelihat orang suaranya bagus baca Quran. Iri. Pengen suaranya bagus kayak apa? Dia. Tapi juga enggak berusaha agar suara dia itu apa? Rusak. Enggak. Cuma berharap agar dia itu mendapat kenikmatan seperti kenikmatan yang dimiliki oleh orang tersebut tanpa ada keinginan kenikmatan itu hilang atau lenyap dari orang yang dia hasadi tadi. Dan kenikmatan itu seandainya bersifat duniawi, ya lihat orang kaya, pengen kaya seperti orang tersebut. Ini kan sifatnya duniawi. Tanpa ada keinginan kekayaan itu hilang dari orang itu. Ini mubah-mubah saja. Nah, mubah-mubah saja. Ini boleh-boleh saja. Cuman jangan sampai menimbulkan sifat tamak. Seandainya kenikmatan itu sifatnya ukhrawi. Ngelihat orang rajin sedekah. Wah, aku pengen banget. Kayak-kayak rajin apa? Sedekah. Nah, ini sangat terpuji. Kata Nabi SAW. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, la hasada illa fi tsnain. Tidak boleh hasad kecuali kepada dua orang. Kepada berapa orang? Dua orang. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun atahu Allahul Quran wa huwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Orang yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hasad kepada seseorang yang pintar membaca Al-Quran. Hafal banyak ayat dari Al-Quran. Kemudian orang tersebut senantiasa membaca Quran yang dia hafal siang dan malam di dalam sholatnya. Orakul apal Quran tok. Orakul juara apa? MTQ tok tapi ratau sholat. Rajaji. Yang dimaksud dalam hal ini adalah kita melihat orang rajin baca Quran dan kesehariannya sesuai dengan apa yang dia baca. Punya hafalan Quran, suaranya bagus dan senantiasa dia gunakan untuk sholat siang dan apa? Malam. Kita boleh hasad kepada orang tersebut. Hasad maksudnya apa? Pengin jadi kayak apa? Wong kaya. Ini yang pertama. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa rajulun ataahu Allahu malan fa huwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar." Orang yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang mendapatkan karunia harta dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia itu selalu menginfakkan harta tersebut siang dan apa? Malam. Ini boleh. Jenengan hasad kepada orang ini boleh. Jadi hasad kepada orang yang apa? Yang kaya. Tapi apa? Rajin infak. Maksudnya apa? Pengen seperti apa? Orang itu. Orang pengen sugi etok. Orang pengen sugi etok. Pengen sugi. Terus apa? kemudian rajin berinfak seperti orang tersebut. Hasad jenis ini diistilahkan oleh para ulama dengan ghib. Ada yang tahu? Dengan ghibtah. Hasad yang diperbolehkan istilahnya apa? Ghibtah. Sampai di sini pengajian kita kali ini. Masih ada sekitar 4 menit. Monggo, siapa yang mau bertanya? Bagaimana kita seandainya hasad kepada orang-orang yang tidak atau banyak melakukan hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Pertanyaannya perlu dikoreksi, bukan hasad tapi benci. Ya, tapi apa? Benci. Kalau kita benci sama orang yang tidak taat sama Rasul, ini bagus. Nah, benci sama orang yang enggak taat sama apa? Rasul. Ini bagus. Bahkan itu merupakan pertanda kesempurnaan iman. Kalau ngelihat orang enggak taat sama Rasul kok enggak benci, justru ini keimanan yang perlu diapa? Dipertanyakan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awsaqu 'ural iman." Tali iman yang paling kuat adalah al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Cinta karena Allah maksudnya apa? Aku senang karaoke, kenang apa? Soale ke rajin banget le apa? Le jamaah. Aku benci karaoke ya, kenapa? Soale kae ora tahu salat. Kalau misalnya kita benci sama orang yang rajin sholat, itu berarti perlu dipertanyakan. Kalau kita senang sama orang yang suka berbuat maksiat, ini juga perlu dipertanyakan keimanan kita. Jadi benci kepada orang yang tidak taat sama Rasul, ini adalah pertanda kesempurnaan apa? Iman. Ya, pertanda kesempurnaan iman. Cuman kebencian itu harus sesuai dengan porsi. Ya, tidak boleh melebihi porsinya. Jadi orang yang ketidaktaatan dia kepada Rasul sekian, ya kita kebenciannya sekian. Makanya membenci pelaku bid'ah sama membenci orang kafir itu berbeda. Kalau orang kafir itu dibenci secara mutlak. Kalau ahlul bid'ah dari kalangan kaum muslimin, nah ini tidak dibenci secara mutlak karena dia masih memiliki keimanan. Begitulah pelaku maksiat. Misalnya ada orang Islam tapi dia itu suka berzina, suka mencuri. Tapi dia masih sholat, masih puasa. Orang ini harus kita benci tapi sesuai dengan porsi kemaksiatan yang dia kerjakan. Tidak dibenci secara mutlak seperti dibencinya orang kafir. Yeah. Karena dia masih memiliki apa? Keimanan yang menuntut kita untuk tetap mencintai dia sesuai dengan porsi keimanan yang dia miliki. Ada lagi silakan. Monggo. Ya. Yeah. Bagaimana kita menyikapi orang yang hasad kepada kita? Ini kita akan bahas besok. Ya, yeah, kita akan bahas besok ketika kita membahas min syarri hasidin idza hasad. Ketika kita membahas kalimat apa? Idza hasad insyaallah. Tadi kayak di belakang ada yang mau tanya apa? Ya, yeah, monggo. Ini udah hampir komat nih. Ini pembahasan masalah kiblat ini gak bisa dijelaskan dalam 1 menit, 2 menit ya. Saya khawatir nanti menimbulkan apa? Menimbulkan kesalahpahaman ya. Jadi gak bisa. Kalau waktunya sempit kayak gini saya gak bisa. Ya. Karena butuh pembicaraan yang panjang. Gak bisa hanya sekedar dengan pembahasan ringkas. Karena memang permasalahan ini sudah menjadi polemik ya. Jadi gak cukup hanya dengan 1-2 menit. Monggo, masih ada 1 menit ya. Apa hikmah dibalik Rasulullah SAW terkena sihir? Banyak. Pertama, itu menunjukkan bahwasanya Rasul SAW adalah manusia apa? Biasa. Manusia biasa. Yang kedua, dengan disihirnya Rasul SAW, kita jadi tahu bagaimana cara ngobati apa? Sihir. Ketika turun apa? Ketika Rasul kena sihir, turunlah surat apa? Al-Falaq, surat An-Nas, kemudian cara untuk menguraikan apa? Media sihir. Ya, itu di antara sekian banyak hikmah yang dijelaskan oleh para ulama di balik disihirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sihir atau tersihirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak mempengaruhi kelancaran wahyu yang beliau sampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang perlu kita ketahui. Karena ada sebagian orang yang mengingkari, enggak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam tersihir, gimana? Padahal hadisnya sahih, ya. Hadisnya sangat sahih dan para ulama itu sepakat. Nah, menyatakan bahwasanya hadisnya apa? Sahih. Bahkan dalam Bukhari Muslim dan banyak hadis. Maka Nabi SAW tersihir dan memang kejadiannya itu betul dan ada beberapa hikmah di antaranya yang tadi sudah saya sampaikan. Saya kira cukup sampai di sini. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Atas segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Al-Ustaz Jazakallahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan penjagaan untuk Ustaz berserta keluarga. Demikian saudaraku seiman, kajian ilmiah kita dari pembahasan tafsir Al-Qur'anul Karim surat Al-Falaq bersama Ustaz Abdullah Zain MA yang kami siarkan secara langsung dari Masjid Agung Purbalingga Jawa Tengah. Semoga bermanfaat dan khotbah iman ikuti kelanjutan dari pembahasan tafsir ini di setiap Rabu ba'da Maghrib. Terima kasih kebersamaan Anda. Jazakumullahu khairan.